Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Ya. Insyaallah ya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin walaupun keadaannya ya berdebu ya, tapi masih alhamdulillah ya. Jadi bukan tadi kita kerja bakti di perumahan ya, ini tanda cintanya Gunung Kelud ke kita ini ngirim abu ya, daripada ya tetangga saudara-saudara kita yang di Jawa Timur ya, bukan abu ya tapi batu ya, ini tentu lebih susah lagi untuk membersihkannya di sini. Ya, ala kulli hal kita tetap bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita senantiasa memohon agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan ya kepada kita bersama ya, untuk senantiasa bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah pada petang hari ini kita bahas ya tentang masalah syafaat ya, di bab ke-17 tentang syafaat. Ya. Kenapa masalah syafaat ini dibahas di dalam kitab Tauhid ya? Karena syafaat ini adalah apa yang diklaim oleh orang-orang yang musyrik, seperti Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ya, pada saat kenapa mereka meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, meminta-minta kepada orang soleh yang sudah meninggal. Mereka mengatakan wa mana'buduhum ya, kami tidak beribadah kepada mereka. Jadi kami tidak beribadah kepada mereka, tetapi apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya menjadikan mereka sebagai syafaat-syafaat untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, jadi mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh yang sudah meninggal itu bisa dijadikan sebagai syafaat ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam bab tauhid ini perlu dijelaskan bagaimana syafaat-syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai syafaat yang benar. Ya, syafaat yang benar, sehingga ini yang menjadi pegangan kita. Mungkin sebelum saya masuk di pembahasan ini, saya berikan pengantar dulu tentang masalah syafaat ya. Kalau secara bahasa syafaat artinya adalah genap ya, syafaat artinya adalah genap ya, seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr ya, wal fajri wal layalin ashr wasyafi wal watr, di situ ada wasyafi wal watr, dan demi yang genap, dan al-watr adalah yang ganjil ya, di situ. Jadi secara bahasa asyaf ataupun syafaat artinya adalah genap ya. Adapun di dalam penjelasan syariat yang dikatakan syafaat ya, disebutkan oleh para ulama itu adalah at-tawassut lil khair ya, fi jalbil manfaah au daf'il madarah ya. Jadi kita mengambil orang lain ataupun sesuatu lain, pihak lain, untuk mendatangkan manfaat ataupun untuk menolak madarat ya. Jadi bagaimana kita menggunakan pihak lain untuk mengambil manfaat ya, kita mendatangkan manfaat ataupun menjaga diri ya, ataupun menolak madarat-madarat yang memungkinkan mengenai kita ya. Adapun syafaat sendiri itu ada beberapa macam ya. Ada syafaat yang pertama adalah syafaat yang paling besar ya, syafaat yang paling besar yang ini akan dirasakan oleh setiap manusia nanti pada hari kiamat, yang disebut dengan syafaatul udma ya, syafaat yang paling agung, yaitu adalah pada saat nanti semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar ya, kemudian mereka menunggu sangat lama ya, disebutkan di dalam ayat itu waktu yang disebutkan adalah satu hari yang sepadan dengan khamsina alfasanah ya, 50 ribu tahun. Jadi sangat lama di waktu tersebut. sehingga orang-orang itu mereka gelisah, saking gelisahnya kemudian mereka memerintahkan, ayo kita pergi kepada yang bisa memberikan syafaat. Ya, akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi ayo kita pergi ke Nabi Adam, karena Adam adalah manusia pertama, ya, dia adalah Nabi pertama. Ya, biar memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala biar diputuskan perkara kita. Ya, jadi jangan terkatung-katung hanya menunggu seperti ini. Ya, hanya semua manusia nanti berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam cuma mengatakan, ya nafsi-nafsi. Ya, jadi setelah dirayu, Nabi Adam cuma mengatakan nafsi-nafsi. Ya, sekarang urusannya sendiri-sendiri. Ya. Dan saya tidak bisa memberikan syafaat karena saya dulu pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Taala. Ya, karena tidak bisa, akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Datang kepada Nabi Nuh juga disampaikan, engkau adalah Rasul pertama, ya, engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Taala. Mohonkanlah syafaat kepada kami agar Allah Subhanahu wa Taala memutuskan perkara kita. Nabi Nuh juga mengatakan nafsi-nafsi, urusannya sendiri-sendiri sekarang. Ya, tidak bisa. Saya juga dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala, dilarang mendoakan orang-orang yang durhaka, saya mendoakan anak dan istri. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga tidak bisa. Nabi Musa juga mengatakan nafsi-nafsi, sekarang urusannya sendiri-sendiri. Ya, saya tidak bisa memberikan syafaat, ya, karena saya dulu membunuh, ya, memukul orang dari Bani Qibtiyah, ya, di Mesir, yang ini adalah dosa, ini adalah perbuatan yang menjadikan saya malu meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, akhirnya datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga sama, ya, mengatakan nafsi-nafsi, sekarang urusan sendiri-sendiri. Ya. Ya, pergilah kepada orang yang dia dosa-dosanya sudah diampuni yang telah lalu dan dosa-dosanya akan datang. Ya, Nabi Isa disebutkan oleh para ulama, Nabi Isa dia merasa malu karena ada nabi yang lebih mulia. Maka Nabi Isa memerintahkan manusia untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala sujud sangat lama. Ya, saking lamanya kemudian Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan irfa rasa. Ya, jadi angkatlah kepalamu, ya, bangkitlah dari sujud dan mohonlah, maka permohonanmu akan kami berikan, ya. Dan berikanlah syafaat dan kami akan berikan syafaat tersebut. Ya, maka pada saat inilah kemudian semua manusia itu mendapatkan syafaat ini, ya, dengan syafaatul udma, syafaat yang paling besar, yaitu agar Allah Subhanahu wa Taala mengadili kita semua. Ya, jadi jangan terkatung-katung, ya, mereka semua tidak mau terkatung-katung. Nah, syafaat ini khusus hanya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasul tidak bisa. Ya, selain Rasul tidak bisa memberikan syafaat ini. Ini kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat yang kekhususan bagi Rasul juga ada, seperti adalah syafaat untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka pada saat manusia itu akan dimasukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kepada Nabi, ya, masukkanlah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dari pintu kanan. Ya, dari pintu kanan, kemudian selainnya masukkan mereka dari pintu yang lainnya. Ya, ada kekhususan. Ya, Nabi SAW memberikan syafaat untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, dengan salah satu pintu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ada kekhususan juga bagi Nabi SAW adalah syafaat untuk orang yang musyrik. Ya, itu adalah untuk hanya untuk paman beliau, yaitu Abu Thalib. Nah, ini adalah syafaat khusus dan selainnya tidak bisa, dan ya, selain Nabi tidak bisa memberikan dan selainnya juga tidak bisa menerima. Ya, jadi syafaat kepada Abu Thalib, ya, syafaatnya bukan dikeluarkan dari neraka, cuman diberikan siksa yang paling ringan di dalam neraka. Ya, Abu Thalib kekal di dalam neraka, cuman siksaannya paling ringan. Ya, katanya paling ringan, ya. Disebutkan dalam riwayat, ya, pada saat dipakaikan sendal dari sendal neraka, maka otaknya mendidih. Ya, itu udah. Itu nerakanya untuk Abu Thalib, ya, dengan syafaat dari Rasul mendapatkan siksa neraka yang paling ringan. Ya. Adapun yang lain adalah syafaat dari orang-orang soleh. Ya, diantaranya yang pertama mungkin orang-orang soleh dulu. Orang-orang soleh itu bisa memberikan syafaat nanti untuk saudara-saudaranya. Ya, untuk saudara-saudaranya sebutkan di dalam hadis bahwasanya orang-orang yang masuk surga kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan, lihatlah oleh kalian orang-orang yang kalian kenal di dalam neraka, ambillah mereka. Ya, maka semua orang beriman yang di surga kemudian dia ya mengambil orang-orang yang dia kenal di dalam neraka. Ya, setelah selesai diambilin semua, kemudian orang-orang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, sesungguhnya sudah kami ambil semua orang-orang yang kami kenal. Kemudian Allah memerintahkan, coba lihat lagi. Ya, siapa tahu ada masih orang-orang yang ya pernah melakukan kebaikan di dunia walaupun sebesar biji dzarrah. Ya, walaupun sebesar biji dzarrah. Ya, akhirnya orang-orang beriman ini kemudian mengambilin lagi orang-orang yang di hatinya cuma ada sebesar dzarrah kebaikan yang pernah dilakukan di dalam kehidupan dunia itu. Ini syafaat untuk orang-orang beriman. Ya, maka ini keutamaan bagi kita yang banyak berteman dengan orang-orang soleh. Ya, berteman dengan orang-orang soleh itu adalah pertemanan nanti sampai di surga. Ya. Maka Imam Ahmad pada saat menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, ya, kalau kalian berkumpul semua di surga dan tidak menemukan saya, maka itu tugas kalian mencari saya di neraka. Maka cari itu. Ya. Ingat, kita dulu bermajelis bersama, ya, kita belajar bersama. Jika kalian tidak mendapatkan aku, maka cari di neraka. Ambil, ya, jangan dibiarkan. Nah, ini apa? Allah kan memerintahkan orang-orang yang kalian kenal, ya, yang kalian kenal. Nah, maka ini pentingnya kita punya teman-teman orang-orang soleh itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Di akhirat bisa memberikan syafaat untuk kita. Syafaat juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan di dalam Fathul Bari bahwasanya setelah manusia diambilin semua oleh orang-orang beriman habis itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ya, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ya, dalam riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengambil ya, satu cidukan dengan tangannya, kemudian diambillah orang-orang yang sudah gosong, kemudian dimasukkan ke dalam Nahrul Haya, ya, sebagai sungai kehidupan, kemudian dimasukkan di situ, kemudian yang sudah gosong-gosong itu tumbuh seperti kecambah, ya, seperti manusia kembali. Setelah itu kemudian Allah memerintahkan idhabu udkhulu ila jannah, ya, masuklah kalian ke dalam surgaku. Ya. Ini orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, tapi dengan syarat apa? Jangan musyrik, yang penting jangan musyrik, ya. Jadi kalau orang itu muslim tidak musyrik, itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Termasuk orang-orang yang tadi diperintahkan oleh orang-orang beriman, lihatlah siapapun yang kalian kenal, ambillah itu. Mereka termasuk adalah pelaku-pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Maka pelaku dosa besar dia tetap mendapatkan syafaat nanti, ya, di antaranya adalah dari orang-orang yang beriman. Kemudian syafaat yang lain diantara yang disebutkan di dalam hadis-hadis adalah syafaat dari Al-Quran, ya, dari Al-Quran, dari puasa, ya, hadisnya masyhur, ya, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Jadi bacalah oleh kalian Al-Quran, baca, ya, bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran nanti datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Ya, jadi Al-Quran, orang yang selalu disibukkan membaca Al-Quran, menyempatkan membaca Al-Quran, Al-Quran sebagai jaminan pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Juga puasa, ya, puasa ini akan ya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Rabbku, sungguhnya sayalah yang menjadikan dia terhalang dari makan minum, ya, sayalah yang menjadikan dia terhalang melakukan ini dan itu. Ya, kemudian dengan puasa inilah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, ya, kebaikan, rahmatnya pada hari tersebut. Ya, puasa, Al-Quran itu bisa memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Kemudian juga adalah syafaat bagi orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Ya, disebutkan di dalam hadis, li syahid sittatu khisalin. Ya, jadi orang-orang yang mati syahid itu dia mendapatkan 4 keutamaan. Maka semua sahabat itu walaupun mereka, Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang dia meninggal di kota Madinah, dia akan mendapatkan keutamaan, ya, sehingga para sahabat diajarkan untuk berdoa Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wal mauta fi madinati rasulik, ya. Ya Allah, ya saya mohon kepadamu mati kesyahidan dan mati di kotamu, di kota Madinah. Ya. Keutamaan kota Madinah, tetapi apa? Begitu banyak sahabat yang kemudian mereka ya senangnya di lapangan, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antaranya lah keutamaan ini. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mereka mendapatkan enam keutamaan. Ya. Di antaranya adalah diampuni dosanya sejak darah pertamanya menetes. Jadi kalau orang itu mati syahid, pertama darah menetes itu orang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, dia melihat tempatnya nanti di surga. Ya, selama di dunia dia sebelum dia mendapatkan kesyahidan itu, ya ataupun dia sudah mendapatkan kesyahidan, dia sudah tahu tempatnya di dalam surga. Allah sudah berikan itu. Ya. Maka para sahabat, para saat mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasabiqu ila mahfiratin min rabbikum ya wa jannatin arduha ka'ardi samawati wal ard. Ya. Nabi ya ini memotivasi para sahabat, ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan bersegera kepada surga Allah yang seluas langit dan bumi. Maka para sahabat mengatakan, wallahi kami sudah mencium aroma-aroma surga itu. Ya, jadi begitu mereka dimotivasi oleh Rasul, mereka sudah tidak ada pilihan lain, ya. Bahkan mereka sudah mendapatkan, ya, melihat apa yang Allah sediakan untuk mereka itu. Ya, maka Handullah mengatakan, saya seandainya menghabiskan kurma yang di tangan ini terlalu lama ini, ya. Jadi seandainya saya harus menghabiskan kurma ini terlalu lama. Maka dia buang kurmanya tersebut, kemudian dia berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mati syahid itu dia sudah tahu, ya, di surga posisinya di mana sudah tahu di situ. Benar, orang-orang yang mati syahid dia juga diberikan mahkota yang mahkotanya itu lebih baik dari seluruh bumi langit dan langit. Jadi seluruh langit dan bumi. Ya, dikenakan di atas kepalanya mahkota kebesaran, yaitu mahkota yang hanya dipakai oleh orang-orang yang mati syahid. Ya. Kemudian juga yang ini yang paling menarik mungkin, ya. Orang-orang yang mati syahid dinikahkan dengan 72 bidadari. Wah, ini. Jadi ini keutamaan, ya. Jadi orang-orang yang mati syahid dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya, di dunia cari satu bidadari saja susah gitu, ya. Di surga mereka itu, ya, mendapatkan, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 72 bidadari. Ya, bahkan kita lihat banyak di antara sahabat, ya. Ya, sahabat Handullah, ya. Dia kan, kalau enggak salah Handullah atau siapa yang dia habis menikah, ya, kemudian dia meninggalkan istrinya kemudian berjihad, ya, dia lupa tidak mandi dulu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada saat dia gugur, kemudian beliau melihat ke atas, kemudian beliau menundukkan matanya. Beliau melihat ternyata si fulan dimandikan oleh bidadari, ya. Dan Nabi malu karena melihat betisnya bidadari tersebut, ya. Beliau menundukkan matanya di situ. Jadi meninggal saja itu langsung diurus oleh bidadari di situ. Ya. Dan salah satu keutamaan lagi bagi orang-orang yang mati syahid adalah dia bisa memberikan syafaat untuk keluarganya sebanyak 70 orang. Ini yang menjadi inti pembahasan kita. Orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat untuk 70 orang dari anggota keluarganya. Nah, maka ini para syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Bukan hanya untuk dirinya, keluarganya juga mendapatkan hal tersebut. Nah, maka di antara ummahat sahabi pada zaman Nabi, pada saat putra mereka gugur, suami mereka gugur, mereka tidak menangis, ya, mereka bersyukur, ya, mereka telah, ya, keluarga mereka telah mendapatkan hak yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara macam-macam syafaat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, ataupun disebutkan di dalam hadis-hadis, ya. Jadi yang diingat jangan hanya yang dinikahkan, ya. Yang diingat, ya, misalkan juga adalah bacalah Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an juga mendatangkan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat di situ. Ya. Ya. Nah, di antara juga, ya, ini ya penting juga, ya, berkenaan dengan bidadari. Jadi bidadari juga sangat cemburu, ya, dengan orang-orang yang tiap malam cuma tidur saja, ya. hanya ya dia memeluk bantal saja yang kusut gitu ya. Bidadari sangat cemburu dengan kenapa mereka lebih memilih bantal-bantal tersebut padahal kami disediakan bagi orang-orang yang senantiasa qiyamul lail. Ya, jadi bidadari-bidadari tersebut disiapkan. Ya, sampai bidadari itu cemburu, kenapa si fulan dia masih pemuda, masih ini kenapa lebih memilih bantal-bantal yang kusut? Padahal saya sudah disiapkan untuk mereka, mereka untuk yang qiyamul lail, yang bangun malam. Nah. Nah, nanti kalau ingin lebih banyak lagi baca bukunya Tamasya di Surga. Wah, ini ya, jadi ada buku judulnya Tamasya di Surga, Tamasya ke Surga. Biar apa? Ya, biar banyak kita termotivasi untuk melakukan banyak kebaikan. Jangan cuma bantal saja yang sudah sudah kusut, sudah bau, kemudian itu kita apa dari sore sampai pagi kan gitu ya. Iya. Ya, itu tentang syafaat. Nah, berkenaan dengan bab ini Allah Subhanahu wa taala ya penulis di situ yang pertama adalah menyebutkan di dalam surat Al-An'am. Ya, Al-An'am ayat yang 51 Allah berfirman, "Wa andhir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'u la'allahum yattaqun." Ya. Dan berikanlah peringatan bihi dengan Al-Qur'an, ya dengan apa yang diwahyukan dari Al-Qur'an, alladzina yakhafuna, kepada orang-orang yang mereka takut. Takut apa? Ayuh syaru ila rabbihim, dikumpulkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, takut bertemu dengan Allah. Ya, jadi orang yang takut bertemu dengan Allah, ini mesti orang-orang yang berbuat dosa, yang banyak melakukan maksiat dosa. Karena seandainya orang itu cinta kepada Allah, pasti dia apa? Senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi fitrah. Jadi kalau orang senang cinta pasti dia senang Allah bertemu. Ya, begitu juga kalau orang itu merasa cinta kepada Allah maka dia juga senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa orang itu takut? Takut adalah dikarenakan ada sesuatu yang membahayakan di hari kemudian. Ya. Maka orang-orang yang takut dikumpulkan bersama Rabb-nya yang mana pada hari itu apa? Laisa lahum min dunihi, yang tidak ada selainnya waliyun, penolong. Ya, tidak ada penolong, wala syafi'un, tidak ada yang memberikan syafaat, la'allahum yattaqun, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ya tidak ada penolong sedikit pun, tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti. Ya, pada hari kiamat. Maka tadi dikatakan oleh para nabi-nabi adalah nafsi-nafsi, sekarang urusannya sendiri-sendiri. Ya, kita tidak bisa tolong-menolong di sini. Ya, tidak bisa tolong-menolong. Ya. Ya, kenapa mereka tidak takut? Padang Mahsyar dikumpulkan manusia di hari kebangkitan ini kan, hari berbangkit ini kan hal yang sangat mengerikan ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nas yaumil qiyamah uratan ghurlan," ya. Kufatan, ya disebutkan dalam hadis ya. Nanti manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai sendal, tidak bersunat. Ya, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, afala yanduru ba'duhum ba'd?" Ya, wahai Rasulullah, mungkinkah orang nanti tidak melihat satu sama lain, malu gitu. Nabi bersabda, "Al-amru yauma idin ashad min ayanduru ba'duhum ba'd." Ya, perkara yang dihadapi pada hari itu jauh lebih berat. Manusia enggak sempat lagi melihat kanan kirinya itu. Maka kadang ada guyonan itu orang yang diingatkan jangan berbuat ini, berbuat itu. Oh, enggak apa-apa, nanti kan di akhirat juga kan bersama artis-artis gitu. Kan ya pernah dengar gitu ya. Ya di neraka juga kan bersama artis-artis cantik-cantik kan gitu. Ya boro-boro bisa lihat artis ya, lihat. Allah sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kan gitu. Orang itu akan lari, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Orang tua lari dari anaknya, anaknya juga lari dari orang tuanya. Siapapun orang yang pernah bertemu di dunia, mereka ada salah, saling salah, mereka akan lari. Mereka tidak akan mau ketemu. Karena harus membalas, harus membayar. Ya, harus membayar. Kalau dia pernah berbuat salah, berbuat zalim, maka dia harus membayar dengan amalnya. Kalau dia tidak punya amal untuk membayar, maka dia harus menanggung dosanya. Disitulah. Orang tua yang pernah mungkin tidak adil dengan anak-anaknya, dia harus membayar dengan amalnya. Kalau amalnya tidak ada, maka dia harus menanggung dosa anak-anaknya. Begitu juga kita mungkin bersaudara, kita satu kantor, satu tempat kerja, kita pernah berhubungan ya dalam keseharian, mungkin kita pernah berbuat salah pada hari itu ya di dunia, kemudian pas kita ketemu di akhirat ya harus dibalas dengan pahala. Kalau kita tidak punya persiapan, tidak punya bekal pahala, maka kita harus menanggung dosa-dosa orang yang kita berbuat salah kepadanya. Maka di situ manusia takut, manusia tidak mau. Ya Allah katakan orang lari dari saudara-saudaranya, orang tua lari dari anak, ya suami lari dari istrinya dan seterusnya di situ. Bahkan Nabi SAW mengatakan nanti matahari didekatkan dalam jarak yang sangat dekat, ya dalam jarak 2 mil, ya tidak ada 4 kilo di atas kepala manusia. Ya, manusia berkeringat sesuai dengan amalnya, ada keringat yang sampai ke lututnya, ke pusarnya, bahkan ada keringat yang akan hampir menenggelamkan orang tersebut. Ya. Nah, maka pada saat orang yang berpikir tentang hal ini, ya dia mengimani tentang adanya ini, maka orang-orang seperti ini ingatkan bahwasanya di hari itu tidak ada pemberi syafaat dan tidak ada yang bisa menolong kita. Ya. Kita tidak bisa bayangkan ya. Jadi manusia dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam nanti sampai manusia terakhir. Ya. Mungkin kita pernah datang di satu tempat yang di situ orang kita tidak kenal sama sekali. Ya. Bagaimana perasaan kita sebagai orang asing, tidak kenal, tidak bisa. Nah, pada hari akhirat nanti pada saat dikumpulkan manusia itu keadaannya seperti itu, ya. Cukup mengerikan. Nah, maka pada hari itu Allah katakan tidak ada pemberi syafaat dan juga tidak ada yang bisa menolong, tidak ada wali yang bisa memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Kenapa? Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 44, Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah lillah, hanya milik Allah syafa'atu jami'an, syafa'at seluruhnya. Jadi Allah katakan, kenapa tidak ada pemberi penolong, tidak ada penolong, tidak ada pemberi syafa'at? Karena syafa'at itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada manusia. Maka orang-orang musyrikin yang mereka menganggap orang yang sudah meninggal berhala mereka bisa memberikan syafaat, Allah katakan ya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang bawahnya adalah berkenaan dengan syarat syafaat. Ya Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Ya. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pun tidak ya, walaupun Nabi sudah menjelaskan pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan syafaatul udma kecuali Rasul. Rasul pun tidak berani langsung gampang nanti saya berikan syafaat, tidak. Tetapi Rasul tetap dia bersujud kepada Allah sangat lama, memohon kepada Allah. Setelah Allah izinkan barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru memintakan syafaat untuk seluruh manusia di situ. Nah, jadi walaupun Nabi diberikan hak itu tetapi tidak langsung. Tetap dia bersujud memohon kepada Allah, setelah itulah baru Allah Subhanahu wa taala izinkan. Maka syarat yang pertama, pemberi syafaat itu adalah harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua Allah sebutkan di dalam surat An-Najm ayat 26. Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tuhni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda." Ini syarat yang kedua. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit, tidak berguna sedikit pun syafaatnya. Ya Allah katakan, tidak berguna sedikit pun syafaatnya malaikat. Malaikat itu maksum. Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Ya, kalau sudah disebutkan malaikat berarti manusia itu di bawah ini. Malaikat saja yang maksum, yang tidak pernah berbuat dosa, tidak berguna syafaatnya di sisi Allah sedikit pun, tidak berguna. Illa mim ba'di ayyadanallah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Ya, ini syarat pertama izin. Yang kedua apa? Liman yasha'u wa yarda. Ya, bagi orang yang dikenaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syarat yang kedua adalah diridhoi. Yang pertama mendapatkan izin dari Allah, yang kedua adalah diridhoi. Siapa yang diridhoi? Yang diridhoi itu dua. Pertama pemberi syafaat, pemberi syafaat harus diridhoi oleh Allah. Yang kedua adalah yang menerima syafaat. Jadi syafaat syaratnya cuma dua. Yang pertama mendapat izin dari Allah, yang kedua mendapatkan keridhaan Allah. Dan keridhaan itu mencakup dua, pemberi syafaatnya dan yang menerima syafaatnya. Nah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa banyak malaikat. Malaikat banyak sekali di langit, ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya tidaklah satu jengkal pun di langit, ya satu jengkal pun di langit kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh langit itu penuh dengan malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan malaikat yang seperti ini selalu sujud, selalu beribadah pun tidak berguna syafaatnya kecuali dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka syafaat itu syaratnya dua. Pertama izin dari Allah, yang kedua adalah diridhoi. Diridhoi pemberi syafaatnya dan diridhoi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Ya. Kemudian ayat yang seterusnya adalah disebutkan dalam surat Saba ayat 22 sampai 23, ya. Qul ad'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ardi wa ma lahum fiihi ma min syirki wa ma lahum minhum min dhahir, ya. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Ya ini jadi Allah katakan wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Ya. Maka tidak manfaat sedikit pun syafa'at di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana orang Nabi pernah ditanya diantaranya oleh Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini adalah tokoh Quraisy, tokoh musyrik. Ya, diantara upaya untuk mencegah dakwahnya Nabi, dia mengatakan, wahai Nabi, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Ahlul Kitab? Ya, orang Yahudi itu menyembah Uzair. Ya, kemudian orang Nasrani itu menyembah Isa. Kemudian kami menyembah malaikat. Apakah mereka masuk neraka? Nabi mengatakan, iya, siapapun yang senang diibadahi, maka dia dengan yang mengibadahinya itu masuk neraka semua. Jadi Nabi mengatakan, siapapun yang senang diibadahi, maka dia dengan orang-orang yang beribadah kepadanya masuk neraka semua. Nah ini kan tidak tanggung-tanggung, walaupun malaikat, walaupun Nabi, walaupun siapapun, kalau dia senang diibadahi, ya maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang beribadah itu. Nah kalau kebanyakan orang soleh kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin senang diibadahi. Nah, ini yang biasanya yang ngarang-ngarang itu orang yang masih hidup. Ya mereka mengkiaskan, kenapa harus minta syafaat orang ini, orang soleh ini? Mereka mengatakan, ya kalau kita pak ke Pak Bupati saja kan harus pakai ajudannya, ya, tidak bisa langsung, harus lewat orang perantaranya. Begitu juga kalau kita mohon kepada Allah langsung kan kita enggak layak, banyak dosanya kita, banyak maksiat. Ya kita lewat orang-orang soleh tersebut. Nah ini adalah tidak benar. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian langsung kepada aku. Ya maka saya akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah tidak menginginkan perantara di dalam memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan adalah manusia itu berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini maka Abul Abbas, ya Abul Abbas adalah sekul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan Allah ya telah menyangkal ya segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin ya selain dirinya sendiri dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan ya atau sebagainya atau pembantu Allah ya. Adapun tentang syafaat, ya, maka telah ditegaskan oleh Allah bahwasanya syafaat itu tidak berguna kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memperolehnya, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. kecuali orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin ialah yang tidak ada pada hari kiamat sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Qur'an. Ya. Dan diberitakan ya oleh Nabi SAW bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah ya dan menghaturkan segala pujinya kepadanya. Beliau tidak langsung dengan memberi syafaat lebih dahulu, setelah itu barulah ya dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya akan aku dengar ya. Mintalah niscaya akan aku beri ya, dan berilah syafaat niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Ini pun Nabi sendiri pun harus nunggu izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang berhubungan dengan syafaatul utma tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan ya, pada saat Nabi menjelaskan tentang syafaatul utma, syafaat yang paling besar yang cuma Nabi yang diberikan itu, maka Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Ya, maka pada saat tanya ini Rasul sudah mengira, wahai Abu Hurairah, saya sudah mengira ya, pasti engkau akan bertanya itu ya. Jadi kenapa? Karena semangatnya Abu Hurairah untuk belajar kebaikan. Jadi sifat Abu Hurairah orangnya sangat semangat ya, kalau belajar itu beliau paling semangat, sehingga Nabi Muhammad saya sudah mengira pasti engkau akan katakan itu. Maka Rasul bersabda, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat kepada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yaitu adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hatinya, murni di dalam persaksian tersebut. Jadi tidak sedikit pun hatinya bercampur, tidak sedikit pun hatinya bercabang ya, kecuali hanya disangkutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti inilah yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tentu kalau orang-orang yang musyrik, mereka tidak akan mendapatkan hal-hal tersebut. Maka di situ disebutkan syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahlu tauhid wal ikhlas ya, orang-orang ahlu tauhid dan orang-orang yang ikhlas, orang yang murni di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diberikan kepada orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat sendiri sebenarnya masih ada banyak pembagian ya, di antaranya adalah syafaat itu, ini penting saya sampaikan, tidak ada di buku ini. Jadi syafaat bisa diberikan orang-orang soleh kepada orang yang meninggal, seperti hadis tentang sholat jenazah. Nabi SAW bersabda, barang siapa jenazah, satu jenazah yang disolatkan ya oleh 40 orang yang soleh ya, kemudian memohonkan syafaat, maka Allah akan berikan syafaat itu kepada si mayit tersebut ya. Dalam riwayat ada yang mengatakan kalau orang itu didoakan oleh 100 orang yang soleh ya, maka mereka akan mendapatkan syafaat. Nah, jadi maka dianjurkan kalau para sahabat itu semangat kalau sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Usahakan kita sering nabung ya, nabung kalau ada saudara, tetangga yang meninggal, usahakan untuk bisa mensolati. Kenapa? Ya untuk tabungan kita, dalam artian itu otomatis kalau kita banyak mensolatkan, kita banyak yang nyolati juga nantinya. Ya, tapi kalau orang enggak pernah nyolati juga, ya yang nyolati paling itu aja, teman dia aja kan gitu ya. Gitu. Jadi barang siapa yang dia meninggal kemudian disolatkan oleh orang-orang yang ikhlas, dalam riwayat ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 100 ya, intinya banyak yang mendoakan, maka dia diampuni dosa-dosanya tersebut. Kemudian syafaat ini juga diberikan untuk orang-orang itu masuk surga. Jadi orang di depan surga itu tidak langsung masuk, itu nunggu harus syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan dari Anas bin Malik, saya adalah orang yang pertama membuka pintu surga. Ya, tidak ada satupun manusia yang diizinkan membuka pintu surga kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi bertanya kepada penjaga pintu surga mengatakan, siapa Anda? Dia mengatakan, saya Muhammad. Maka malaikat tersebut mengatakan, saya tidak pernah diizinkan membuka pintu ini sebelummu. Ya, maka pintu surga ini pertama dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga syafaat untuk orang-orang yang di surga kemudian biar naik tingkatan surganya. Ya. Jadi kalau di hotel bintang 3 biar upgrade bintang 4, bintang 5 ya. Ya padahal orang masuk surga paling bawah aja sudah lupa itu. Ya, lupa. Pada saat dimasukkan surga kan ditanya, pernah merasakan nikmatnya dunia tidak sama sekali, sudah lupa semua itu. Maka disebutkan dalam surat Al-Kahfi, la yabghuna anha hiwala. Mereka enggak ingin sama sekali pindah. Walaupun itu surga yang paling ya kelas melati mungkin ya kalau kita yang paling bawah itu ya. Itu pun orang sudah tidak sama sekali ingin berpindah karena merasa itu sudah paling paling bagus. Tapi mereka bisa diberikan surga yang lebih tinggi seperti doa Nabi kepada Abu Salamah. Ya. Maka di antara doa Nabi adalah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya, ya Allah, angkatlah derajatnya dia di al-mahdiyyin. Ya, biar ditingkatkan, dinaikkan bagian surganya, jatah surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bisa naik kelas ya dari orang-orang yang ahlu tauhid masuk surga kemudian bisa naik surga yang lebih tinggi di situ. Ya, mungkin ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit tentang bahasan syafaat. Syafaat itu memiliki dua syarat. Syarat pertama izin dari Allah, yang kedua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ada manfaatnya dan kita bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.